Ini lagu tercipta karena gue cewek setia. Yang bisa nanti diavalin nyanyi bareng ya. Perdana Record Aurora. Channel favorite Perdana Record. Thank you. Sayangku hanya.